Berapa kali saya bilang ini bukannya senang. Bukannya senang, mau senang jadi orang yang paling senang. Berapa kali saya bilang lagi berulang-ulang saya bilang bukan senang. Janganlah kau susah hati sana, kita dah kaya tapi syukurlah. Ada juga kerja dari tidur saja, bikin malu sama. Mau jadi orang yang paling senang, mau jadi orang yang paling manang, pasti pandai melobi